aku rahasia dalam hatimu yang tulus padaku terlambat sudah pengakuanmu yang kau simpan dalam hatimu terlambat sudah harapanku hidup bersamamu terlambat semua terlambat kau sayang padaku rahasia dalam hatimu yang tulus padaku. Kau simpan dalam hatimu terlambat sudah harapanku.